Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak manapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya kembali kita dipertemukan di pagi hari ini dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab besar beliau Miftahu dari Sa'adah, kitab Miftahu dari Sa'adah. Alhamdulillah, kita masih di dalam pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita akan melanjutkan di Al-Wajhus Sadis Asyar, segi yang ke-16 dari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ya, Farahu ahlil ilmi, kegembiraan orang yang berilmu. Allah memerintahkan orang yang berilmu bergembira, berbangga dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka, menunjukkan ini adalah kemuliaan besar bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Annallaha subhanahu amara ahlal ilmi bil farahi bima atahum wa akhbara annahu khairum mimma yajma'un nas." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang berilmu untuk bergembira dengan karunia ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka, yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan Allah mengabarkan bahwa karunia ini, ilmu ini lebih baik dari semua kesenangan yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia, kesenangan dunia yang berlomba-lomba dicari manusia. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, di surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, ya Rasulullah, kepada semua manusia, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Ya, dengan karunia dan rahmat Allah, dengan itulah hendaknya mereka berbangga. Ya, ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang memahami agama. Dengan karunia dan rahmat Allah, hendaknya dengan itulah mereka merasa bangga, merasa gembira. Ya, dengan itulah mereka merasakan kesenangan. Huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Ini kemuliaan yang besar. Allah ingatkan orang-orang yang berilmu bahwa mereka punya kesenangan yang mereka pantas jadikan sebagai kegembiraan terbesar. Mereka banggakan karena itu lebih mulia daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Kata Ibnu Qayyim di sini, wa fusira fadlullahi bil iman wa rahmatuhu bil Quran. Para ulama ahli tafsir menafsirkan, ya, karunia Allah di dalam ayat ini artinya adalah iman, dan rahmat Allah artinya adalah Al-Quran. Wal imanu wal Quranu humal ilmu nafi'u wal amalu salih. Keduanya, Al-Quran dan iman, adalah iman dan Al-Quran adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Wahuma al-huda wa dinil haq, dan keduanya adalah petunjuk dan agama yang hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huma afdalu afdalu ilmin wa afdalu amal. Yang keduanya adalah ilmu yang paling utama dan amal soleh yang paling mulia. Jadi subhanallah, ini jelas menunjukkan keutamaan, kemuliaan orang yang berilmu, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebanggaan dan kesenangan, kegembiraan mereka dengan ilmu itu hendaknya mencukupi, karena lebih mulia dari apa yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia dari kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan dalam urusan materi duniawi. Makanya ini jelas menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk merasa bangga, merasa gembira dan mulia dengan karunia ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Taib, al-wajhu sabi'a ashar, segi yang ke-17, berikutnya. Al-hikmatu hiyal ilmu, hikmah adalah ilmu. Hikmah yang merupakan, apa? Tanda kebaikan yang Allah berikan kepada manusia. Yang barang siapa diberikan ini berarti Allah memberikan padanya, menganugerahkan kepadanya kebaikan yang banyak. Ternyata itu maknanya adalah ilmu berdasarkan penafsiran para ulama. Kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Annahu subhanahu syahida liman atahu al-ilma bi annahu qada atahu khairan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan. Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan bagi orang yang telah Allah karuniakan kepadanya pemahaman ilmu agama, yakni berarti Allah sungguh telah memberikan kepadanya banyak kebaikan, kebaikan yang berlimpah. Subhanallah. Siapa yang dipahamkan urusan agamanya, berarti Allah berikan padanya kebaikan yang berlimpah. Apa dalilnya? Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 269. Ya. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu, pemahaman agama yang benar kepada siapa yang dikehendakinya, orang yang dipilihnya. Dan barang siapa yang dikaruniakan kepadanya al-hikmah, maka berarti Allah telah melimpahkan kepadanya kebaikan yang banyak. Allah telah memberikan padanya kebaikan yang berlimpah. Ya, ini jelas menunjukkan kepada kita, orang yang diberikan ilmu, orang yang mendapatkan al-hikmah, maka berarti mendapatkan kebaikan yang banyak dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat. Qala Ibnu Qutaibah wal jumhur. Imam Ibnu Qutaibah ad-Dainawari dan jumhur ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini. Mereka berkata, al-hikmatu isabatul haqqi wal amalu bihi. Hikmah adalah isabatul haqq, menepati kebenaran. Ya, tepat pada kebenaran. Isabatul haq. Jadi hikmah itu diambil dari kata-kata asalnya, maknanya adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya secara persis. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata jumhur ulama, al-hikmah itu adalah isabatul haq, menepati kebenaran. Ya. Wal amalu bihi, kemudian mengamalkannya. Wahyal ilmu nafi'u wal amalu soleh. Jadi kembalinya kepada apa? Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Sekali lagi ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Orang yang mempelajarinya berarti telah dianugerahkan padanya hikmah, yang itu merupakan tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi hamba tersebut. Tentu saja ini juga ya didukung dalilnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Bukhari dan Muslim yang terkenal. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memudahkan dia, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk memahami urusan agamanya. Nah. Dan berikutnya al-wajhu tsamina asyar. Segi yang ke-18. Al-ilmu min ajallin ni'am. Nikmat. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia di antaranya adalah ilmu. Ini adalah nikmat besar. Ya, yang berarti karunia yang Allah turunkan kepada manusia dengan memahami agama adalah termasuk karunia Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kita lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu addada ni'amahu wa fadlahu ala rasulihi wa ja'ala min ajalliha an atahu Allahul an atahu al-kitab wal hikmah. Coba lihat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala addada ni'amahu. Menghitung nikmat-nikmat yang diturunkan kepada hambanya. Menghitung nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ketika diberikan kepada hamba Allah yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya yang paling agung, berarti pasti itu adalah kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan besar ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Tidak mungkin Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi dalam bentuk pujian di dalam Al-Qur'an kecuali pasti kebaikan. Nah, ketika Allah menghitung dan menyebutkan, menghitung-hitung nikmat dan karunia-Nya kepada rasulnya ini, Allah jadikan di situ kenikmatan, termasuk kenikmatannya yang paling besar yang Allah limpahkan kepada Rasulnya adalah dengan Allah menganugerahkan kepadanya Alkitab dan Hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sumber apa? Sumber ilmu. Sumber pemahaman agama yang benar. Berarti ilmu adalah termasuk sebesar-besar karunia yang Allah turunkan kepada manusia. Jadi, Allah jadikan termasuk sebesar-besar nikmat Allah, yaitu dengan Allah memberikan kepada beliau, menganugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Alkitab dan Hikmah, Al-Qur'an dan Sunnah. Wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam, dan dengan Allah mengajarkan kepada beliau ilmu yang sebelumnya beliau tidak ketahui. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab, Al-Qur'an dan Al-Hikmah, yaitu sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, serta Allah mengajarkan kepadamu ilmu yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Dan sungguh karunia yang Allah berikan kepadamu adalah karunia yang sangat agung. Masya Allah, ini menunjukkan Allah menyebutkan di sini nikmat yang terbesar yang Allah turunkan kepada manusia adalah dengan diturunkannya sumber ilmu yang benar, sebaik-baik sumber petunjuk yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, serta ilmu yang Allah ajarkan kepada Rasulnya yang sebelumnya tidak beliau ketahui. Ini juga menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat agung dan sangat besar. Baik. Berikutnya. Al-wajhu tasi'a asyar. Segi yang ke-19. Nikmatul ilmi wajibatu syukri. Nikmat ilmu wajib mewajibkan kita mensyukurinya. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu dhakara ibadahu al-mu'minina bihadhihi ni'mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman tentang nikmat ilmu, nikmat pengetahuan yang Allah ajarkan kepada mereka untuk mengenal iman, mengenal kebaikan petunjuk Allah. Wa amarahum bisyukriha, dan Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mensyukuri nikmat yang besar ini. Wa an yadhkuruhu ala isda'iha ilaihim, dan Allah perintahkan manusia, orang-orang yang beriman, untuk mensyukuri Allah atas limpahan nikmat ini kepada mereka. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 151-152, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sebagaimana kami mengutus kepadamu, kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepadamu ayat-ayat kami, mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan kotoran penyakit hati kalian, serta mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah, mengajarkan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, serta mengajarkan kepadamu hal-hal yang kalian belum ketahui. Ya, fadhkuruni, maka oleh karena itu ingatlah kepadaku, berzikirlah selalu kepadaku, yakni kepada Allah, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku serta janganlah kalian menjadi kufur. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat yang terbesar, yaitu diutusnya Rasul dengan membawa sebaik-baik petunjuk yang isinya adalah ilmu agama, pengetahuan tentang iman. Ya, dengan Allah mengajarkan kepada kaum mukminin petunjuk yang dibawa oleh Rasul ini, yaitu Al-Quran dan hadith-hadith beliau, serta mengajarkan apa yang tadinya kita tidak ketahui. Setelah itu Allah perintahkan untuk kita selalu berzikir mengingatnya dan mensyukuri nikmatnya. Tentu nikmat yang terbesar adalah nikmat yang Allah sebutkan di ayat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini jelas keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat tinggi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai sebesar-besar karunia yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kemudian kita diingatkan untuk selalu mengingat nikmat tersebut, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengingat nikmat tadi, serta selalu berusaha untuk mensyukurinya. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar, yang cukuplah sebagai motivasi yang mendorong orang-orang yang beriman untuk semangat mempelajari petunjuknya, karena ini nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Tabarakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kita baca, ya, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Berhubung ada hajat, ya, maka kita beri waktu untuk yang ingin bertanya jawab, insyaallah mungkin sampai 20 menit ke depan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah sampaikan Ustaz. Dan ikhwat al-Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz, untuk soal jawab ini kami akan batasi waktunya kurang lebih hanya 20 menit. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami akan angkat pertanyaan melalui langsung melalui telepon di 0218236543. Nah, untuk yang pertama silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Saya Rosmani dari Kalimantan Timur. Baik ibu, mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya, agar ibu bisa fokus mendengar lewat telepon saja, dan agar kami tidak terlalu feedback ke studio. Silakan ibu, pertanyaannya. Jadi begini Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah kalau kita ikut andil membantu dalam menyediakan jamu untuk para tamu dalam acara bid'ah, apakah dosa bagi kita? Apakah dosa bagi kita? Baik, terima kasih buat pertanyaannya, cukup. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Silakan, Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua di dalam kebaikan. Iya. Kalau kita ikut memuliakan tamu yang datang atau orang yang menghadiri acara bid'ah tersebut yang kita tahu acaranya pasti kita sudah yakini adalah acara yang bertentangan dengan Islam, tidak dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ritual yang bid'ah, berarti tidak boleh kita mendukung sama sekali acara tersebut. Kehadiran kita saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melayani atau menjamu atau mendukungnya. Ya, mengesankan kita membenarkan acara tersebut. Ya, ini dilarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita untuk berpaling dari acara-acara yang tidak benar karena kehadiran kita dianggap sebagai pembenaran dan pendukungan terhadap acara tersebut. Makanya di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di pinggir satu hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Dia tidak ikut minum, tapi dia sekedar duduk, berarti dia ikut mendukung acara tersebut, harusnya dia menghindari dan meninggalkan acara itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz dan khotil Islam azan ya Allah wa yakum. Masih kembali kami buka sesi interaktif soal jawab melalui telepon di 021-823-6543. Ya, untuk yang kedua silakan. Ya, silakan. Ya. Halo, tape terputus. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Saya Riswati di Pamulang. Ibu Riswati di Pamulang, mohon maaf ibu sebelumnya mungkin bisa dikecekan suara televisinya atau radionya dan ibu cukup menyimak lewat telepon saja untuk mendengar, ya biar tidak bingung dan menunggu. Ya silakan ibu Riswati bu ya di Pamulang. Ya halo. Ya silakan pertanyaannya ibu. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya, yang selama ini kan aku merasakan, apa yang aku rasakan itu benar terjadi. Terus bagaimana caranya supaya apa yang aku rasakan itu tidak terjadi seudon, biar tetap bersih bisa aku rasakan gitu, apa yang kira-kira bisa saya amalkan supaya apa yang aku rasakan itu benar-benar yang terjadi. Ibu rasakan apa ibu? Kenapa? Yang ibu rasakan tentang apa ibu? Ya misalnya pemberitahuan. Baik, itu saja ibu, cukup, terima kasih. Ya terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep, Ustaz mungkin bisa dapat disimak pertanyaannya Ustaz. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang ada di Pambulang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, tadi sebenarnya pertanyaannya kurang begitu rinci ya. Jadi kita jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Ibu ini tadi mengatakan bahwa ada beberapa pemberitahuan atau informasi-informasi tentang beliau mungkin yang kemudian terjadi dan itu tidak menyenangkan bagi beliau. Bagaimana caranya untuk menghindari semua ini? Sebenarnya kita katakan ya, kalau pernah terjadi ada informasi yang menyampaikan akan kejadian begini, itu mungkin kebetulan saja ibu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Rasulullah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada informasi yang buruk, ya tidak perlu kita dengarkan, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Kita berzikir, kita berdoa kepada Allah ya, atau kita ucapkan a'udzubillahi min dzalika, aku berlindung kepada Allah dengan hal tersebut. Atau hal-hal yang menakutkan, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan, bahkan termasuk zikir yang kita disyariatkan untuk kita baca ya di waktu misalnya sore hari, di waktu sebelum tidur, kita berlindung dari segala kejahatan makhluk. Hal-hal yang seperti ini cukup dengan kita berdoa dan berlindung kepada Allah, maka tidak akan mencelakakan kita insya Allah. Kalau ada pemberitahuan-pemberitahuan yang menyampaikan perkara yang akan terjadi, tidak perlu kita gubris, cukup kita berlindung kepada Allah dan tidak akan mengganggu kita insya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallah fiik atas jawabannya Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk Ibu di Pamulang. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa ayakum, masih ada waktu untuk bertanya dan kami masih berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 dan kami masih angkat pertanyaan melalui telepon. Dan untuk berikutnya silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Adfal, Pak, di Riau, ya. Pak Adfal di Riau. Adfal. Ya. Baik. Silakan Pak pertanyaannya. Saya mau nanya Ustaz, tadi berkaitan dengan masalah warisan. Ya, silakan Pak. Saya pun punya mertua laki-laki. Beliau PNS, sudah pensiun. Kemudian beliau meninggal. Pensiun tersebut dialihkan ke atas nama istrinya. Kemudian istrinya juga sudah meninggal. Jadi sekarang anak dari mertua saya itu ada 4 orang. Yang tinggal sekarang 2 orang yang masih dalam tanggungan pensiunan tersebut. Apakah uang pensiunan tadi yang keluar karena masih ada tanggungan 2 orang anak tersebut menjadi warisan juga bagi semuanya, atau hanya bagi 2 orang itu saja, Ustaz? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Cukup. Ustaz. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya. Wa jazakallah khairan. Terima kasih. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Riau, ya. Warisan yang diwariskan oleh Bapak yang meninggal tadi, ya, baik itu pensiunannya atau harta yang lain, maka ditujukan kepada ahli warisnya yang masih hidup, yaitu semua anaknya, semua anaknya, baik itu yang tercantum di dalam daftar ataupun di luar, yang penting itu jelas-jelas adalah anak kandungnya. Kemudian kalau orang tuanya juga masih hidup, itu yang mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Nah, jadi ahli warisnya saat ini yang masih hidup, itulah yang mendapatkan bagian dari warisan tadi. Kemudian juga tadi disebutkan ada bapak atau ibunya yang masih hidup juga mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah diberikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, demikianlah jawabannya. Kami kembali angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Di Tangerang. Ya, silakan Ibu. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Kalau misalnya seorang bapak pada saat dia itu menikahi 3 orang istri, tapi istrinya yang ketiga itu janda, dan istrinya itu masih menyimpan rasa kepada suami pertamanya. Apakah wallahu alam istrinya sudah nggak ketemu lagi sama bapak ini selama berbulan-bulan? Apakah istrinya itu udah kembali lagi kepada suami pertamanya? Bila si bapak ini meninggal dunia dengan status tergantung dengan istri yang ketiganya itu, apa masih istrinya apa bukan? Apakah bapak ini kalau meninggal tetap memberikan hak buat istri ketiganya? Apakah istri ketiganya itu udah balik kepada suami pertamanya atau bukan, gitu Pak Ustaz? Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bisa disimak pertanyaan Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, yang saya simak dari pertanyaan tadi, jadi kondisi seperti yang ditanyakan tadi, seorang bapak menikahi 3 orang istri, ya. Kemudian mungkin bapak ini pergi dan istrinya yang ketiga yang disebut tadi janda terkatung-katung, tidak ada kejelasan, mungkin lama tidak didatangi dan seterusnya. Apakah dia otomatis kembali kepada suaminya yang terdahulu? Jawabannya jelas tidak. Hal seperti ini, cara menyelesaikannya, ya harusnya diselesaikan oleh pihak wali hakim, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini pihak pihak pengadilan agama atau pihak KUA, ya kantor urusan agama, untuk diadukan permasalahannya. Ya, di dalam Islam kalau ada kejadian seperti ini, misalnya seorang suami pergi kemudian tidak ada kabar beritanya, tidak ada juga tanggung jawabnya kepada istrinya, pergi tidak ketahuan rimbahnya misalnya, maka nanti pihak KUA misalnya, dalam hal ini pemerintah, akan bisa memutuskan dicari dulu informasi sebisa mungkin, semaksimal mungkin tentang keberadaan suaminya. Seandainya ditemukan, maka suaminya ditanya, ini bagaimana istri Anda ini, kenapa tidak dinafkahi, kenapa tidak didatangi. Kalau seandainya tidak ada informasi, maka pihak penguasa dalam masalah ini bisa memutuskan, diberi kesempatan. Kalau suaminya misalnya tidak pulang dalam sebulan, maka diputuskan waktu itu sudah dipisahkan, ya. Dari itulah dimulai dihitung masa idahnya. Setelah sudah selesai masa idahnya, berarti dia diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain, ya, yang sesuai dengan pilihannya dan tentu dengan keridhaan orang tuanya, dengan perwalian dari orang tuanya. Itu yang harusnya ditempuh dalam masalah ini. Nah, maka tidak boleh dikatakan dia kembali dengan suaminya kecuali dengan ada kejelasan informasi dari suaminya yang pertama, ya, untuk memperjelas informasinya, ya ditempuh dengan cara seperti tadi. Maka sebaiknya perkara seperti ini coba diminta si perempuan tadi, minta untuk diurus oleh orang tuanya mungkin kalau masih ada, atau saudara laki-lakinya, atau diadukan kepada KUA supaya mengurus masalah tersebut agar bisa menyelesaikannya dengan baik, supaya ada kejelasan bagi perempuan ini dan tidak terkatung-katung keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah antum sampaikan, Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir saat kesempatan pagi hari ini, dari pesan singkat Ustaz, mohon dijelaskan mengenai tentang kewajiban berjilbab yang dikatakan bahwasannya sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf tentang masalah jilbab ini terdapat perselisihan dan juga perbedaan Ustaz di antara para ahli ilmu. Apakah memang demikian Ustaz? Mohon Ustaz memberikan kejelasannya. Silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Barakallahu fikum. Ya, siapa yang mengatakan bahwa permasalahan jilbab tidak disepakati tentang kewajibannya oleh orang yang berilmu? Ini pendapat dari siapa? Sementara jelas-jelas Al-Qur'an menegaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Ya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan istri-istri kaum mukminin, agar hendaknya mereka yudnina, menurunkan jilbab untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Menutup aurat adalah kewajiban. Bagaimana mungkin jilbab dikatakan tidak diwajibkan, ya? Kalau sementara dengan jilbab itu akan menutup aurat perempuan yang nyata, yaitu rambutnya, lehernya, kemudian bagian-bagian yang tidak boleh ditampakkan kecuali di depan mahramnya pada diri perempuan tersebut. Ini adalah satu keanehan, ya. Masalah perkara jilbab tentang kewajibannya itu jelas disepakati oleh para ulama kita. Cuma nanti yang diperselisihkan ada beberapa hal seperti masalah menutup wajah dan telapak tangan misalnya. Maka perkara ya tentang kewajiban jilbab ini adalah perkara yang dipahami oleh semua kaum muslimin, sampai pun orang yang baru masuk Islam memahaminya dan mengetahui tentang kewajibannya. Maka orang-orang yang meragukan hal ini hanyalah orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, imma orang yang jahil, orang yang tidak faham terhadap agama, atau orang yang punya penyakit di dalam hatinya, na'udzubillah min dzalik. Nah, ya ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita.